Faslun fil libasi, pasal menjelaskan tentang pakaian yang boleh dipakai dan pakaian yang haram dipakai. Wayahrumu 'alal rijali lubsul hariri wa takhattumu bidzahab. Bagi laki-laki, dia diharamkan untuk memakai pakaian yang berbahan dari sutra, dan haram juga memakai cincin yang terbuat dari emas. Wal qazi fi halil ikhtiyar. Dan juga haram memakai pakaian dari bahan qaz. Qaz merupakan salah satu dari jenis sutra, dan keharaman semua itu tidak boleh dilakukan bila memang tidak dalam kondisi darurat. Di saat dalam kondisi bisa memilih antara memakai ini atau memakai yang lain. Wa qad yahrumu istimalu ma dzukira 'ala jihatil iftirasi wa ghairi dzalika min wujuhil istimalat. Keharaman sutra ini tidak hanya untuk dipakai, tetapi juga penggunaan yang lain juga diharamkan bagi laki-laki. Contoh misalkan sutra yang digunakan untuk alas tidur. Sutra digunakan alas tidur, ini walaupun tidak dipakai, tidak digunakan juga haram. Wa yahillu lirijali lubsuhu lidururati kaharrin wa bardin muhlikain. Namun keharaman itu hilang bila memang memakainya dikarenakan keadaan yang darurat. Misalkan suhu yang panas dan suhu yang dingin, yang keduanya itu mematikan. Jadi suhu yang sangat dingin atau sangat panas, yang suhu itu memaksa seorang laki-laki untuk menggunakan sutra. Nah, penggunaan yang seperti ini hukumnya diperbolehkan. Wa yahillu linnisa'i lubsul hariri waftirasu. Keharaman memakai sutra hanya berlaku bagi lelaki. Artinya perempuan dihalalkan untuk memakai sutra, untuk menggunakan sutra, dan juga menggunakannya sebagai alas tidur. Wa yahillu lil wali ilbasu sabil harir qabla sab'i sinina wa ba'daha. Dan bagi orang tua, dia diperbolehkan untuk memakaikan anaknya pakaian sutra selama dia belum balig. Jadi batasan keharaman memakai sutra ini setelah balig. 7 tahun ataupun setelah 7 tahun, yang penting anak kecil belum balig, orang tua boleh memakaikan sutra kepadanya. Wa qalilu dzahabi wa katsiruhu istimaluhu fi tahrimi sawa. Dan keharaman memakai sutra ini tidak membedakan apakah sutra yang dipakai sedikit atau yang dipakai banyak. Jadi sedikit atau banyak hukumnya sama, keharamannya hukumnya sama. Wa idza kana ba'du tsaubi ibrahima ay hariron wa ba'dhul akhru qutnan aw katanan matalan jazalir rajuli lubsuhu malamnya kunil ibraisi mughaliban ala wiri. Bila pakaian terdiri dari sutra dan selainnya, jadi ada satu pakaian yang bahannya terdiri dari dua bahan, yaitu sutra dan selain sutra. Bila demikian, maka pastinya komposisi keduanya bisa sama 50%, bisa sutra lebih dominan, dan bisa selain sutra lebih dominan. Dalam hal ini, hukum rincian ini akan berpengaruh dengan hukum yang dimiliki oleh pakaian yang dibuat dari barang campuran itu. Bila sutranya tidak lebih dominan, maka hukum memakainya boleh. Jadi saya ulangi, pakaian, baik itu pakaian bawah ataupun atas yang terdiri dari dua bahan, yaitu sutra dan selainnya, selama sutra tidak dominan, maka boleh digunakan. Fa'ingkana huayrul ibraisi mughaliban hala. Wakada inistawaya fil asoh. Dan bila antara sutra dan selain sutra ini sama, dalam arti 50% bahannya seimbang, maka ada perkhilafan antara ulama. Menurut pendapat Asoh, pendapat yang dianggap lebih kuat, hukumnya diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan hanyalah sutra yang dominan dari bahan yang lain. Fasulun fi ma yata'allaqu bil mayyiti min waslihi wa takfinihi wa sholati alaihi wa dafnihi. Pasal menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan kepada jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur jenazah. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati fil mayyitil muslim ghairil muhrimi wasyahidi arba'atu asya. Bagi jenazah yang Islam yang dia tidak berstatus ihram dan tidak mati di medan peperangan melawan orang kafir, maka ada 4 kewajiban yang harus dilakukan kepadanya. Namun kewajiban ini hukumnya tidak fardu ain tetapi fardu kifayah. Artinya bila ada satu orang yang melakukan, maka kewajiban itu sudah gugur kepada orang-orang yang berada di daerah itu. 4 kewajiban itu adalah ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan jenazah. Fa illam ya'lam bil mayyiti illa wahidun ta'ayyana alaihi ma dzukir. Hukum fardu kifayah berlaku bila memang ada beberapa orang yang melihat, yang mengetahui jenazah itu. Artinya bila yang mengetahui adanya jenazah hanya satu orang, maka hukumnya berubah menjadi fardu ain. Artinya satu orang itu yang mengetahui, dia harus melakukannya. Jadi fardu kifayah bila yang mengetahui mayitnya beberapa orang. Wa ammal mayitul kafiru fasholatu alaihi haram harbiyan kana audimiyya. Untuk mayit yang beragama kafir, mensolatinya hukumnya haram. Jadi ada perbedaan hukum mensolati mayit Islam dan kafir. Kalau mayit Islam harus disolati, kalau mayit kafir haram disolati. Dan kafir ini di dalam fikih terdapat beberapa jenis. Ada yang dinamakan kafir harbi, kafir yang boleh bahkan harus diperangi. Ada yang dinamakan kafir dhimmi. Kafir dhimmi ialah kafir yang sudah memiliki perjanjian dengan pemerintah untuk menetap di negara Islam. Nanti bagian-bagian kafir ini akan dijelaskan di pembahasan di bab akhir kitab ini. Wa yajuzu ghusluhu fil halaini. Dan untuk hukum memandikan kafir, memandikan mayit kafir ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh, tidak lagi wajib ya. Kalau orang Islam hukumnya wajib, kalau orang kafir hukumnya boleh. Wa yajibu takfinud dhimmi wa dafnuhu dunal harbi wal murtad. Untuk hukum mengkafani ini diharuskan bagi kafir dhimmi. Jadi kafir dhimmi ini memiliki beberapa kesamaan dengan orang Islam. Kesamaan itu dalam hal mengkafani dan mengubur. Jadi mengkafani kafir dhimmi dan menguburnya ini hukumnya wajib. Tetapi hukumnya bagi kafir yang selain dhimmi, bisa berupa kafir harbi atau orang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, keduanya itu tidak harus dikafani dan tidak harus dikuburkan. Jadi intinya 4 kewajiban yang harus dilakukan kepada kafir, 4 kewajiban yang harus dilakukan kepada mayit muslim ini hukumnya berbeda bila mayit yang sedang ditangani adalah mayit yang non muslim. Dalam hal sholat hukumnya haram, dalam hal memandikan hukumnya boleh, dalam hal mengkafani dan mengubur hukumnya diperinci. Bila dhimmi maka hukumnya wajib, dan bila harbi ataupun murtad hukumnya tidak wajib. Wa ammal muhrimu idza kufina fala yustaru ra'suhu wala wajhul muhrimah. Kafir yang berstatus ihram. Kafir yang berstatus ihram artinya seorang yang berhaji atau umrah dan dia belum keluar dari ibadah itu lalu dia wafat. Jadi orang yang wafat dalam keadaan ihram itu status ihramnya masih di bawah hingga ke akhirat. Bila status ihramnya masih di bawah, maka hukum keharaman ihram juga masih berlangsung. Dan sebagian dari keharaman ihram adalah menutupi kepala laki-laki atau menutupi wajah perempuan. Jadi dua keharaman ini masih tetap berlangsung setelah wafatnya orang yang sedang berhaji atau orang yang berstatus ihram. Jadi bila ada mayit laki-laki yang berstatus ihram, dia tidak diperbolehkan menutupi kepalanya, menutupi rambutnya, dan bila ada mayit perempuan yang berstatus ihram, maka mayit itu tidak diperbolehkan ditutupi wajahnya.